بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu akhrajahu. Dan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Akhrajahu. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja dan tidak sebagaimana kata muallif rahimahullah bahwa Al-Imam Muslim juga meriwayatkannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Tarjamatu Umar radhiyallahu anhu, biografi Umar radhiyallahu anhu. هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق استشهد في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة النبوية. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi, Amirul Mukminin, yang paling utama dari kalangan para sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal dalam keadaan syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. La tutruni al-itra'u mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi. Al-itra' melampaui batas dalam memuji dan berdusta dalam pujian tersebut. Kama atratin nasara bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام, yaitu sebagaimana orang-orang Nasara bersikap melampaui batas terhadap Isa عليه السلام, hatta da'au fihi al-uluhiyyah, sampai-sampai mereka mengklaim al-uluhiyyah pada Isa عليه السلام. Faqulu Abdullahi wa Rasuluhu, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, ay sifuni bidhalika, kama wasafani bihi Rabbi, yaitu sifatilah aku dengannya, sebagaimana Rabbku mensifatiku dengannya. Makna hadithi ijmalan, makna hadith ini secara global, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tamdahuni fataghlu fi madhi, kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salamu. Janganlah kalian memujiku sehingga kalian melampaui batas dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam terhadap Isa alaihi salam. Sehingga mereka pun mengklaim uluhiyah pada Isa alaihi salam. Inni la a'du an akuna 'abdan lillahi wa rasulan minhu. Aku tidaklah lebih dari hamba Allah dan rasul darinya. Fasifuni bidzalika, maka sifatilah aku dengannya. Wala tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Dan janganlah kalian mengangkat diriku melebihi kedudukanku yang Allah Azza wa Jal tempatkan aku padanya. Munasabatul hadithi lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama naha anil ghuluwi fi haqqihi bi'iqtaihi syai'an min khasaisir rububiyyati. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari sikap melampaui batas pada hak beliau dengan memberikan kepada beliau sesuatu dari kekhususan rububiyah, mimma yadullu ala tahrimil ghuluwi, yang menunjukkan diharamkannya sikap berlebih-lebihan. Wa annahu yufdi ila syirki kama afdha bin nasara fi haqqi Isa. Dan bahwasanya sikap berlebih-lebihan akan menghantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana menghantarkan orang-orang Nasara berbuat kesyirikan pada hak Isa alaihi salam. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, tahrimu mujawazatil haddi fi madhin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyati. Diharamkannya melampaui batas dalam memuji Nabi alaihi salatu wassalam dan mengeluarkan beliau alaihi salatu wassalam dari lingkaran ubudiyah, lianna dhalika huwa syirku billahi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-thaniyatu, yang kedua, syiddatun nushihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Semangatnya beliau dalam menasihati umat beliau. Al-thalithatu, yang ketiga, annal ghuluwa fis salihina sababun lil wuku'i fis syirki. Bahwasanya berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Rabi'atu, yang keempat, at-tahdhiru minat tashabbuhi bil kuffari, larangan, peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa, hati-hatilah kalian dari bersikap berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluw. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan. Hadis ini disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadis 1283. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Al-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, rawil hadithi, perawi hadith ini, hadal hadithu dhakarahul musannifu rahimahullahu duna zikri rawihi. Hadith ini disebutkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tanpa menyebutkan perawinya. Waqad rawahu al-imamu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah min hadith Ibn Abbas. Dan sungguh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidhi dan Ibn Majah dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun hadis ini tidaklah diriwayatkan oleh At-Tirmidhi sebagaimana kata Asy-Syekh hafizahullahu ta'ala. Dan Ibn Abbas yang dimaksud di sini, para ulama berbeda pendapat. Merupakan perkara yang diketahui bahwasanya apabila disebutkan Ibnu Abbas, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Akan tetapi perawi hadis ini terkadang menyebut Abdullah bin Abbas dan terkadang menyebut Al-Fadl Ibn Abbas, saudara dari Abdullah bin Abbas. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menguatkan pendapat bahwa Ibn Abbas yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Fadl, bukan Abdullah bin Abbas. Karena hadis ini diucapkan pada saat Nabi alaihi salatu wassalam menunaikan ibadah haji. Dan yang bersama Nabi alaihi salatu wassalam tatkala itu adalah Al-Fadl Ibnu Abbas. Sedangkan Abdullah bin Abbas tatkala itu bersama orang-orang yang lemah dari kalangan para jamaah haji. Wallahu ta'ala a'lam. Qala hafidhahullahu ta'ala iyakum kalimatu tahdhirin. Iyakum kalimat peringatan. Wal ghuluwa mansubun ala tahdhiri bi fi'lin muqaddarin. Wal ghuluwa dinasab sebagai tahdhir dengan fi'il yang ditakdirkan. Wahwa mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Wallahu a'lam bisawab, yang benar al-ghulu dinasab karena diatafkan kepada iyakum, karena takdir kalimat ini uhadzirukum wal ghuluwa, uhadzirukum wal ghuluwa. Man kana qablakum minal umami, yang orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan umat-umat. Ma'na al-hadith ijmalan, ma'na hadith ini secara global, yuhadzirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu min az-ziyadati fid-dini 'ala al-hadd al-mashru'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat beliau dari tambahan di dalam agama terhadap batasan yang disyariatkan. Wa huwa 'ammun fi jami'i anwa'il ghuluwi fi al-i'tiqadati wal a'mali. Dan peringatan tersebut umum, mencakup seluruh macam sikap melampaui batas baik di dalam akidah maupun amalan. Wa min dhalika al-ghulu fi ta'zimi as-salihin mimma yakunu sababan fi ibadatihim. Dan di antaranya adalah bersikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh yang termasuk di antara sebab diibadahinya mereka. ثم علل النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan sebab larangan dari sikap berlebih-lebihan, yaitu bahwasanya sikap berlebih-lebihan adalah sebab kebinasaan umat-umat yang terdahulu. وَذَلِكَ يَقْتَضِي مُجَانَبَةَ هَدْيِهِمْ فِي هَذَا إِبْعَادًا عَنِ الْوُقُوعِ فِي مَا هَلَكُوا بِهِ. Dan larangan tersebut berkonsekuensi menjauhi petunjuk mereka dalam perkara ini, dalam rangka menjauhkan diri dari terjatuh dalam perkara yang mereka binasa karenanya. لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. Karena sesungguhnya orang yang berserikat dengan mereka, umat-umat terdahulu, dalam sebagian petunjuk mereka, dikhawatirkan padanya kebinasaan semisal yang menimpa mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.